ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, sementara ini adalah pertemuan yang ke-10 dari rangkaian daurah kajian kitab Syarah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qirawani dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya tinggal beberapa topik lagi, sekitar 3, yaitu yang akan kita bahas sekarang adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan bicara tentang mauqif Ahlussunnah dari terhadap penguasa, itu pandangan Ahlussunnah dalam wajib memuliakan menghormati pemerintah dan penguasa. Terakhir adalah tentang hukum berdebat dan bercidal di dalam agama. Berkata mu'alib rahimahullah, wa ana khairul quruni al-qurun alladhina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Sebaik-baik kurun adalah kurun, atau generasi adalah generasi yang melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya, bukan hanya sekedar melihat. Kalau melihat Rasulullah SAW, Abu Jahal melihat, Abu Lahab melihat, Abu Talib juga melihat, dan banyak dari tokoh-tokoh kaum musyrikin melihat Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar melihat, tetapi beriman dengannya. Bukan saja cukup beriman dengan Rasulullah SAW, tapi juga berjumpa dan melihat Rasulullah SAW. Itu definisi sahabat. Maka Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Al-Isabah Bitamyiz Sahabah, terjemah biografi dari para sahabat, menyebutkan definisi sahabat adalah ma ra'a wa man laqiya Rasulullah SAW wa amana bihi wa mata ala dhalik. Orang yang berjumpa dan melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya, kemudian mati dalam beriman. Itu definisi sahabat. Kalau dia beriman kemudian murtad, tidak merati dalam Islam, maka dia bukan sahabat. Seperti di antara orang-orang yang beriman dengan Musailamah Al-Kadzab. Baik. Kenapa pembahasan ini dimasukkan dalam bab akidah? Apa hubungannya dengan akidah? Masuknya pembahasan sahabat ke dalam bab akidah dari beberapa sisi. Sisi pertama adalah di mana kita sebagai orang beriman wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu mimba bil wala wal bara. Dari wajibnya kita berloyalitas kepada orang-orang beriman dan membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi itu satu sisi. Satu sisi masuknya sahabat ke dalam pembahasan bab akidah, pembahasan akidah adalah pertama masuk dari sisi bab al wala wal bara, di mana salah satu pokok akidah Ahlussunnah yang disebut pembahasan al-wala al-bara, yang dimaksud al-wala al-bara adalah berloyalitas kepada setiap orang beriman dengan Allah Rasulnya. Dan orang yang pertama beriman dengan Allah dan Rasulnya, membela agama ini dengan segala pengorbanan jiwa, raga dan harta mereka, siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi pertamanya. Sisi keduanya adalah karena terdapat dua kelompok atau tiga kelompok, awal muncul mereka itu adalah ketika salah dalam memandang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melencengnya dalam akidah, di dalam keyakinan mereka dalam memahami agama ini, bermula dari pelecehan dan penghinaan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama adalah kaum Khawarij. Itu kelompok pertama yang merendahkan, melecehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memisahkan diri setelah perang Siffin dari kelompok jamaah kaum muslimin dengan menyendiri di sebuah daerah namanya Qairo, yaitu daerah Harura di daerah Kufah. Maka dikenallah mereka itu orang-orang Haruri, Haruriyah, yaitu kelompok Khawarij yang sepulang dari perang Siffin. Sejarahnya mereka itu pertama ikut di dalam kelompok tentara Ali bin Abi Thalib, yang hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang ikut andil dalam membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Maka terjadi persilangan antara Ali dan Abi Thalib dengan Muawiyah dari sisi memberikan, mengeksekusi orang-orang yang ikut mendemonstrasi, mengkudeta, bahkan membunuh Utsman bin Affan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah kaum muslimin, mantunya Rasulullah SAW, sahabat yang sangat mulia, salah seorang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang telah berkorban dengan hartanya sangat banyak untuk perjuangan Islam, sehingga waktu perang Tabuk, Utsman membiayai 200 pasukan dengan pasukan ini dengan segala perlengkapan perangnya. Mulai dari kudanya, senjatanya, baju besinya, perlengkapan, biaya perang ditanggung oleh dia. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, "Ma dharra Utsman ba'dal yaum." Tidak ada lagi yang akan menyakiti Utsman atau akan membuat Utsman diancam oleh azab Allah, tidak ada lagi. Begitulah makna ungkapan Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, enggak akan pernah membuatnya, menghalanginya dari masuk surga Allah SWT. Madar Allah SWT. Bahkan Utsman dua kali dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya, ya, Ummul Kulsum dan Ruqayyah. Taib. Maka ketika terjadi perselisihan antara pendapat antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, berakhir dengan perang, terjadinya perang Siffin, maka kaum atau pasukan Muawiyah mengangkat mushaf dengan tombak mereka sebagai pertanda ingin berdamai. Ali bin Abi Thalib mengatakan, melanjutkan pertempuran itu sampai benar-benar mereka menyerah. Tetapi sekelompok tentaranya memaksakan, menawarkan untuk menerima perdamaian itu. Akhirnya diterimalah perdamaian itu Ali bin Abi Thalib. Terjadi kesepakatan bahwa akan terjadi perundingan setelah itu untuk milik khalifah. Namun fikir-fikir oleh orang Khawarij ini, kalau seandainya Ali dan Muawiyah ini berdamai, perkaranya nanti kalau sudah terjadi persatuan kaum muslimin, mereka yang akan jadi sasaran ini. Salah siasat mereka, salah strategi. Mereka paksa Ali bin Abi Thalib untuk berperang lagi setelah tadi mereka yang memaksa untuk menerima perdamaian. Sehingga mengatakan berdalil, in lam tu'idil ashtar sanak nabika bima sanak kama sanak bi Utsman. Sanak nabika kama sanak nabi Utsman. Jika engkau tidak kembalikan ashtar, ashtar itu salah seorang panglima, jadi pimpinan perang itu barisannya. Engkau tidak mengembalikannya, kami akan perlakukan kamu sebagaimana memperlakukan Utsman. Di sini berarti mereka inilah orang-orang yang pembunuh Utsman. Itu keluar dari mulut mereka begitu. Namun hal itu tidak diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan begitu. Mereka mengatakan, la hukma lillah illa lillah. Tidak ada keputusan hukum kecuali milik Allah. Nah, karena Ali mau berdamai dengan Muawiyah, dianggap oleh mereka hakam ar-rijal fi kitabillah, ia telah mengangkat orang untuk berhukum dengan hukum Allah, telah memutuskan hukum dengan pendapat orang bukan dengan Al-Quran. Itulah pemaham mereka. Di situ mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah selesai perang itu, Sufyan mereka membuat kelompok di Harura namanya, dikenal dengan, akhirnya mereka dikenal dengan kelompok Haruriyah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib, jadi mereka sudah memisahkan dari sahabat Nabi dan tidak seorang pun sahabat Nabi ada dalam kelompok mereka. Lalu mereka memahami ajaran agama dari ijtihad pemaham mereka sendiri. Tentu jelas mereka akan banyak kelirunya dalam memaknai ayat-ayat, apalagi mereka sudah memiliki sebuah pemikiran hawa nafsu yang sudah menyimpang. Tentu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi akan mereka pelintir demi untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka dan hawa nafsu mereka. Nah, ini awal kelompok menyimpang dari manhaj sahabat, yang menjauhi sahabat. Terus setelah itu berkembang berjalannya waktu, di masa Ali bin Abi Thalib pun muncul kelompok yang lain disebut dengan Syiah Rafidhah, yang mereka ini mencaci dan mengkafirkan para sahabat. Kalau Khawarij itu mengkafirkan para sahabat kecuali Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak dikafirkan oleh Khawarij. Tapi kalau Syiah Rafidhah, hanya bilangan jari saja yang tidak mereka kafirkan. Ya Ali, ya Miqdad, berapa orang sahabat gitu, Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Darda, hanya berapa orang saja yang tidak mereka kafirkan. Pokoknya orang yang tidak mengatakan Ali itu sebagai yang berhak menerima wasiat khalifah dari SAW, kafir menurut mereka. Sebetulnya mereka ikut juga di dalam demonstrasi dan ikut juga di dalam kelompok yang mengkudeta Utsman itu, masuk dalam itu. Orang yang mengkudeta Utsman ini memiliki banyak latar belakang. Ada yang loyal kepada Ali, ada yang memang punya pemikiran yang ditanamkan oleh orang oleh Abdullah bin Sabah, yaitu di antara pemikiran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah pertama disebarkan adalah setiap nabi itu punya wasiat, orang yang diwasiatkan penggantinya. Dia katakan kepada orang-orang yang jauh dari ulama, daerah Islam waktu itu luas setelah di masa Utsman itu. Dia pergi ke daerah pinggiran-pinggiran daerah Islam yang jauh dari ulama, itu yang dipengaruhi oleh dia. Disebarkan oleh dia sebuah doktrin bahwa setiap nabi itu punya wasiat. Seperti wasiatnya, dan orang yang menerima wasiat Nabi Musa adalah Zinnun katanya, Yusha bin Nun. Maka wasiatnya Nabi Muhammad, yang menerima wasiat Nabi Muhammad adalah Ali. Itu di antara yang disebarkan oleh dia. Nah, fikra lain yang disebarkan oleh dia adalah itu menyebarkan, membuat isu-isu fitnah-fitnah tentang Utsman. Utsman banyak mengangkat keluarganya menjadi pejabat negara, itu isu saja. Kemudian juga Utsman telah memagar daerah khusus untuk menjaga harta dia sendiri, padahal tidak. Utsman itu memagar memang hima namanya, itu sudah ada di masa Umar bin Khattab, diperluas di masa Utsman bin Affan, karena di masa Utsman bin Affan kekayaan negara semakin meluas, terutama masalah yaitu binatang ternak yang hasil dari zakat. Adapun pengangkatan keluarganya menjadi petugas negara, semuanya itu kebanyakan telah diangkat di masa Abu Bakar dan masa Umar. Muawiyah itu diangkat menjadi gubernur Syam bukan di masa Utsman, dan berapa sahabat Amr bin Al-As bukan di masa Utsman, dan banyak lagi keluarganya itu, Bani Umayyah itu yang diangkat bukan di masa Muawiyah, bukan di masa Utsman, tapi sudah dipercaya daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Cuman ketika Utsman itu menjadi khalifah, memang ada di antara sebagian kerabatnya yang diangkat oleh dia, sehingga terbentuk suatu image opini yang berkuasa kebanyakan kelihatannya Bani Umayyah, padahal mereka ini sebelum Utsman menjadi khalifah sudah berkuasa. Ini pernah kita bahas dalam pelajaran Sirah Nabawiyah dan Khulafa Rasyidin di Roja setiap pagi Jumat. Di Jumat jam 8. Itu sudah pernah kita bahas bagi yang ingin rincian penjelasan tentang Perang Siffin, Perang Karbala dan lain-lainnya. Nanti bisa dilihat di YouTube di tempat di Roja, itu kajian-kajian anak yang membahas mulai dari semenjak sejarah pra kenabian, ya sebelum risalah, hijrah, semuanya itu ada silsilah itu. Ya, sekarang sampai pada pembahasan tentang khilafah atau kerajaan atau kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi sudah hampir satu bulan kayaknya enggak pernah live. Karena kebetulan pas hari Jumat itu saya sering ada agenda luar sehingga karena live-nya dari Jember. Ya. Baik. Nah, bah itu dua kelompok besar yang lahir. Ada kelompok lain juga yang juga mengkafirkan, yaitu disebut dengan An-Nawasib. Mereka itu disebut Nawasib, orang yang loyal kepada keluarga Bani Umayyah dan membenci keluarga Rasulullah SAW. Itu disebut Nawasib. Nawasib itu kalau sekarang ini hampir-hampir mungkin tidak ada gitu. Karena mereka tidak memiliki semacam doktrin pemahaman agama terkhusus, tidak. Hanya mereka saja loyalnya kepada keluarga Bani Umayyah, orang-orang yang fanatik sehingga mereka membenci sebagian Ahlul Bait. Itu namanya Nawasib. Jadi ada tiga kelompok. Kalau Rafidhah itu jalan-jalan mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Semua sahabat yang ikut dalam perang Jamal, kalau orang Khawarij dikafirkan semua orang Khawarij. Jadi kalau Khawarij tadi tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar enggak dikafirkan. Itu mereka banggakan. Yang mereka kafirkan oleh Khawarij, Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya, Aisyah, semua pasukan dalam Jamal, semua pasukan yang ikut dalam perang Siffin itu dikafirkan semua oleh orang Khawarij. Nah. Kalau orang Syiah mengkafirkan semua sahabat yang tidak sepakat dengan keyakinan mereka, jelas bahkan Ahlul Bait pun ikut mereka kafirkan sebetulnya, karena Ahlul Bait tidak pernah berkeyakinan Al-Qur'an itu telah dirubah atau adanya wasiat dan segala macam, enggak ada. Itu hanyalah cara-cara mereka untuk membuat orang fanatik kepada Ahlul Bait. Mereka buat banyak ajaran-ajaran yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya adanya wasiat itu. Karena enggak seorang pun Ahlul Bait mengatakan, enggak pernah Ali mengatakan bahwa dia mendapat wasiat dari Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah, enggak pernah. Kalau seandainya dia itu mendapat wasiat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, Ali tidak akan segan-segan memberitahu hal itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ketika terjadi pemilihan Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf berkeliling bertanya kepada sahabat. Setelah bermusyawarah, 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab siapa penggantinya, itu 6 orang sahabat yang tersisa dari sahabat yang diberitakan akan masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan. Ya. Ya. Nah, ketika mereka berkumpul itu Abdurrahman bin Auf berkata, siapa di antara kalian? Jadi masing-masing itu kan mereka 6. Masing-masing menyerahkan kepada sahabatnya. Talha menyerahkan kepada Utsman, Talha kepada Ali, Zubair kepada Utsman, ya kalau enggak salah ini. Kemudian Sa'ad bin Waqqas kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi tersisa 3. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka berdua ini, saya tidak akan ikut dalam ikut mencalonkan diri dalam hal ini. Saya hanyalah yang memilih di antara kalian, siapa di antara kalian yang mau menunjuk dirinya, mengusulkan dirinya atau mengatakan merasa dia paling hormat, paling mulia, yang paling berhak, merasa paling berhak atas urusan ini. Tentu enggak bakal ada sahabat begitu mengatakan merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Kedua-duanya diam wae. Ya, kalau begitu kalian serahkan urusan ini kepada saya, kata Abdurrahman bin Auf kepada Ali, Utsman dan Ali. Iya. Nah, Abdurrahman bin Auf selama 3 hari enggak tidur. Ya, mengunjungi sahabat-sahabat yang senior, para Ali, perang Badar, ya, didatangi kaum Ansar, senior-senior dari sahabat yang ikut perang Badar dan juga yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, datangi. Kemudian setelah itu dia panggil Utsman secara empat mata. Utsman, jika kamu terpilih menjadi khalifah, la ta'dilanna, kau siap untuk beradil? Iya. Jika seandainya Ali yang terpilih nanti, apakah engkau siap taat? Iya. Kemudian bicara lagi dengan Ali empat mata. Tanya lagi, jika engkau yang menjadi khalifah, engkau siap berbuat adil? Iya. Seandainya aku, jika Utsman yang terpilih, apakah engkau siap taat? Iya. Kemudian dipanggil kedua-duanya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya sudah berjalan, sudah bertanya, dan sudah mengambil berbagai, kalau orang sekarang survei ya. Ya. Begitu ya. Survei. Faro'aitu nas layak dilan Nabi Utsman. Aku lihat sahabat-sahabat, maksudnya manusia yang ditemuinya, maksudnya sahabat itu, mereka semua menginginkan Utsman. Maka dibaiatlah Utsman dalam seketika, langsung Ali membaiat Utsman juga. Itu sebelum subuh. Karena sahabat atau Abdullah bin Makhramah atau siapalah yang disuruh, saya lupa nama sahabatnya. Jadi dia panggil itu Abdullah bin Makhramah kalau enggak salah, diketok pintunya oleh Abdurrahman bin Auf. Ketok. Udah tidur kamu? Iyalah, udah malam begini enggak tidur kan gitu. Saya sudah 3 malam enggak tidur. Kamu tidur nyenyak gitu kan. Ya biasa kalau sahabat ya. Terus disuruhlah Abdullah bin Makhramah kalau enggak salah atau sahabat lain namanya saya lupa persis, nyuruh manggil Utsman dan Ali. Nah, itu tadi yang dialog tadi terjadi. Nah, setelah itu tuh sebelum subuh. Setelah salat subuh berpidatolah Abdurrahman bin Auf untuk bahwa yang akan menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu naiklah Utsman berpidato dan dia dibaiat. Dan ketika itu semua sahabat Nabi SAW membaiat. Itu sejarah baiatnya Utsman. Kalau seandainya Ali punya wasiat, tentu dia tidak perlu menunggu begitu. Ketika Abdurrahman bin Auf nanya begitu, ketika yang tadi 6 orang tadi aja, kalau seandainya ada dia wasiat, saya itu kan punya wasiat dari Rasulullah untuk jadi khalifah, pasti langsung dikatakan begitu aja lah. Kemudian ketika setelah dia menjadi khalifah pun tidak pernah dia mengatakan, kan setelah Utsman terbunuh, yang jadi khalifah siapa? Ali bin Thalib. Itu sejarah panjang juga. Di mana pemberontak-pemberontak itu masih di Madinah, mereka itu kayak apalah yang namanya itu, men-sweeping sahabat-sahabat Nabi SAW. Semua sahabat di rumah tidak keluar karena sudah tidak difitnah. Mereka paksa Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang maksa sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, ya Zubair atau Tolha datangi. Tidak ada yang mau. Ali bin Abi Thalib tidak mau juga. Ditolak. Mereka membaiat, tidak mau. Mereka licik. Tujuan mereka nanti kalau mereka yang membaiat, tentu mereka punya jasa. Mereka akan ikut dalam permintaan, mereka tidak akan bisa ditangkap dan dihukum. Kata Ali, saya tidak akan jadi khalifah dengan kondisi seperti ini dan bukan kalian yang akan menunjuk saya sebagai khalifah. Kalian ini siapa? Kan begitu. Kan mereka ini kroco-kroco lah istilahnya yang dari daerah-daerah pedalaman yang datang demonstrasi itu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib diminta oleh para sahabat-sahabat senior untuk menjadi khalifah. Itu Ali bin Abi Thalib menerima. Jadi Ali bin Thalib itu bukan diangkat oleh mereka memang. Nah, di situ terangkat Ali bin Thalib. Kemudian setelah itu Ali bin Thalib memindahkan kekuasaan ke Kufah karena banyak orang-orang yang loyal kepada dia di Kufah. Nah, di Kufah itu terdapat orang-orang yang mengatakan, pertama timbul isu disebarkan oleh orang Syiah yang fanatik itu bahwa Ali lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ali bin Abi Thalib berpidato, ditegaskan oleh dia, siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, manfaddalani ala Abu Bakar Umar, jallatu jaddal muftari. Ya. Orang yang mengatakan aku ini lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia dengan cambuk seorang pembohong. Karena Ali bin Abi Thalib tahu sendiri bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah sahabat yang paling afdol, dan bahkan pernah ditanya oleh anak sendiri Muhammad Hanafiyah, ditanya, hai ayahku, siapa yang paling afdol dari umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW? Ayahnya malah bilang, Ali bin Abi Thalib, awak taklam ya bunayya, aku tak tahu hai anakku, Berarti itu sudah familiar ya, sudah tahu oleh banyak orang gitu. Tapi kan anak ini ingin mendengar sendiri dari ayahnya. Ya hikmah Allah di situ. Yaitu Abu Bakar. Kemudian anaknya yang lagi itu Muhammad Umar. Kemudian kata anaknya Muhammad Hanafiyah, "Wa khasyitu an yaqula Utsman." Saya cemas dia akan mengatakan Utsman. So, berarti anaknya sudah mendapat informasi, cuman dia mengatakan ingin apa? Kejelasan yang dari ayahnya sendiri gitu. Summa anta, kemudian engkau wahai ayahku, dikata, "La ma ana illa rajul minal muslimin." Saya ini hanya seseorang dari kaum muslimin biasa. Itu tawaduknya Ali bin Abi Thalib. Nah, perkara-perkara ini, masalah sejarah ini perlu dipelajari oleh kaum muslimin dan anak-anak kita. Karena Syiah di dalam menyebarkan doktrin-doktrinnya masuk dalam sisi sejarah. Mempelintir, merubah-rubah, memasukkan segala macamnya. Baik. Itu sedikit tadi, maka oleh sebab itu penting kita memuliakan sahabat Nabi SAW. Nanti akan kita lihat perkataan para ulama. Nah, sebetulnya itu sisi yang kedua tadi, kenapa masuknya sahabat dalam pembahasan akidah. Yang ketiga masuknya pembahasan sahabat ini dalam pembahasan akidah adalah karena Rasulullah SAW ya menyuruh kita untuk berpegang dengan manhaj mereka ketika terjadinya perbedaan dan perselisihan di dalam agama. Itu sisi yang ketiga. Kenapa masuk pembahasan sahabat dalam pembahasan akidah? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah umat, pecah belah umatku ini dalam 73 golongan, semuanya masuk neraka, kata Rasulullah SAW, kecuali satu golongan. Ketika ditanya golongan yang selamat dari api neraka, ma'ana alaihi washabi, orang yang menjalankan agama ini seperti yang aku jalankan dan sahabatku di bawah sahabat. Bukan hanya cukup mengatakan orang menjalankan sunnahku, tidak. Tapi dibawa sahabat. Nah ini akan kita sebut kenapa masuknya sahabat ke dalam, dibawa oleh Rasul sahabat ini. Karena dalam perselisihan itu timbulnya perselisihan, intinya pertama adalah jauhnya dari pemahaman sahabat. Sebenarnya dibuktikan dengan timbulnya paham khawarij, paham syiah. Harusnya mereka belajar kepada sahabat, justru mereka malah mengkafirkan para sahabat. Rasul mewasiatkan kita untuk memegang manhaj sahabat. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan lagi dalam hadis Ibad bin Sariyah, ketika beliau diceritakan Ibad bin Sariyah, Rasulullah salat pada suatu kali salat subuh, kemudian beri peringatan, memberi nasihat, membuat mata sahabat meneteskan air mata sahabat berlinang, air mata sahabat berlinang, kemudian hati mereka bergetar, kemudian mereka minta wasiat. Di antar isi wasiatnya apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katira. Sungguh di antara kalian nanti yang hidupnya lama, umurnya yang panjang, akan melihat perpecahbelahan di tengah umat ini yang banyak sekali. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Tetap di bawah wasiat apa? Khulafa ar-rasyidin. Karena inti banyak perpecahbelahan itu sesuai sebabnya itu. Bila menyelisih paham dan manhaj sahabat. Karena Rasul memesankan kita untuk menjadikan sahabat sebagai standar pemahaman kita dan kembali kepada manhaj mereka. Nah, kalau sahabat yang dikafirkan, lalu kalau kita berselisih kembali ke mana? Hah? Kalau sahabat dikafirkan itu siapa yang mau diikut? Nah. Yang keempat masuknya pembahasan sahabat dalam pembahasan akidah adalah, ya, karena yang menjaga, yang membela agama ini setelah Rasul SAW wafat siapa? Sahabat. Kalau seandainya sahabat itu yang dikafirkan, jadi dikatakan munafik, lalu berarti agama ini yang sampai kepada kita, siapa pembawanya? Berarti orang kafir dan munafik kalau sahabat dikafirkan. Maka oleh sebab itu Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, kenapa banyak orang-orang berusaha menjatuhkan kehormatan sahabat? Karena dengan menjatuhkan kehormatan sahabat, mereka langsung menghancurkan Islam secara spontan. Kenapa? Hakikatnya kata Abu Zur'a Ar-Razi, liyuktilul Quran sunnah. Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, yata'aluna fi syuhudina wa ta'nu fihim awla wa hum zadaniqah. Ya, tujuan mereka mencela, mencaci maki sahabat untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa? Karena yang membawa Al-Quran dan Sunnah itu kepada kita siapa? Sahabat. Kalau mereka dikafirkan, berarti bisalah dikatakan Al-Quran sudah diroba-roba, hadis sudah dibuat-buat. Nah, itulah yang memang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Ternyata memang ya sahabat tabi'in itu, Abu Zur'a Ar-Razi ini dalam membaca ya, atba' tabi'in ini membaca itu kedalaman ilmunya, apa muara daripada sebuah ide yang dilahirkan oleh orang ini. Tujuannya menghancurkan Islam. Nah, dan mereka itu adalah, kata Ibnu Razi, mencela mereka lebih utama, orang-orang mencela mengkafirkan sahabat, mereka itu adalah orang-orang zindik, kata Abu Zur'a Ar-Razi. Itu sedikit sisi-sisi kenapa pembahasan sahabat masuk ke dalam pembahasan akidah. Ya. Tahu ya? Karena kadang-kadang orang bertanya, kok bisa masuk ke dalam bahasa akidah pembahasan masalah sahabat? Dari sisi mananya masuk? Nah, kedudukan sahabat sangatlah mulia di Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini yang akan dibahas oleh mu'alif dalil-dalilnya. Maka akidah Ahlussunnah Jamaah dalam berapa kitab akidah dijelaskan para ulama kita, perkataan Imam Ahmad dan lain-lain para ulama-ulama, yaitu mencintai mereka, mahabbatuhum wa tsana alaihim, dan memuji mereka, ya, wa difa'anhum, membela mereka jika mereka dihina, dimaki oleh siapapun saja, wa difa'anhum wa sukutu mimma syajara bainahum, diam membicarakan perkara perselisihan-perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi tidak boleh membicarakan hal-hal yang sahabat di masa mereka terjadi perselisihan, seperti terjadi perang Siffin, perang Jamal dan macam-macam perselisihan itu wa sukutu mimma syajara bainahum, berhenti membicarakan berbagai fitnah yang terjadi di masa sahabat. Kenapa? Karena bila ikut membicarakan tanpa ilmu akan menyebabkan terhinanya sebagian sahabat, ya, menganggap sebagian sahabat itu hina, salah, ya, sebenarnya atau tamak kepada dunia, mengejar kekuasaan, segala macam akan timbul isu-isu itu di dalam diri seseorang. Tapi semua sahabat di dalam setiap perkara yang terjadi, asas mereka itu bukan karena ingin berkuasa, tapi adalah berdasarkan ijtihad mereka. Karena mereka para sahabat itu ahli ijtihad. Jadi Muawiyah waktu itu berijtihad, Ali juga berijtihad. Kata Muawiyah, saya akan membaiat kamu, ya, engkau hai Ali, kalau seandainya engkau sudah memberikan apa? Hukuman eksekusi kepada para pembunuh Utsman. Tetapi Ali menginginkan baiat dulu. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin bisa menangkap mereka-mereka itu sampai belum kaum muslimin ini benar-benar bersatu di sebuah apa, dalam satu kekuasaan. Itu kemauannya Ali. Karena pembunuh Utsman itu menyebar di berbagai pasukan, di berbagai daerah, tersebar di berbagai suku. Nah, itu dasar perbedaan pendapat mereka berdua. Asasnya mereka ingin, tidak ada sama-sama sepakat ingin memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah membunuh Utsman. Namun berbeda waktunya, itu yang berbeda. Utsman Muawiyah meminta secepatnya, dan dia menjadikan sebagai syarat untuk dia mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib meminta baiat saja dahulu, kemudian nanti setelah itu baru dilanjutkan masalah penyelesaian masalah orang-orang yang mengkudeta dan membunuh Utsman bin Affan atau yang melakukan pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Maka ketika Imam Syafi'i atau Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang perkara-perkara yang ada di pada terjadi pada sahabat, apa jawabannya? Kata Imam Syafi'i mengatakan, itu adalah kejadian yang Allah telah selamatkan tangan kita dari ikut menumpahkan darah-darah mereka. Kenapa kita tidak menjaga lisan kita dari menjaga kehormatan mereka? Ada pula ulama yang ditanya menjawab, ya, tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Apa artinya itu? Itu adalah kaum yang telah berlalu, yang telah akan mereka yang akan menjawabkan jika mereka bersalah segala macam, dan tilkal ummatun qad khalat, sudah selesai, ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan, walakum ma kasabtum, kalian bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian, mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Tidak ada urusan kita membicarakan. Kenapa? Sesama sahabat saja yang mereka orang ahlul ilmi, ketakwaan mereka jauh lebih tinggi dari kita, keimanan mereka, keilmuan mereka jauh lebih dalam daripada kita. Gak bisa menemukan solusi yang ada di masa mereka, toh kita sekarang ini sudah sekian abad mau membicarakan, oh yang salah si pulan, yang benar si pulan, gimana ceritanya? Kok kita ikut bicara-bicarakan? Mereka saja gak bisa. Mereka orang yang keikhlasan jauh lebih dari kita, keilmuannya semacamnya, itu para sahabat yang ketakwaan mereka, perjuangan mereka jelas sekali. Kenapa? Memang kalau terjadi fitnah itu, berita-berita itu simpang siur. Bukan terjadinya ada suuzon, ada macam-macam pada sahabat itu, tidak. Cuman ya jangankan di masa sahabat kita aja sekarang media informasi yang sudah sangat mudah untuk mengadakan cross check kata orang untuk klarifikasi, terjadi berbagai macam. Ya, maling aja di masa padahal dia nggak maling. Bayangin sama antum, di masa sahabat belum ada HP. Pokoknya Ali, ini ada berita begini, muntah benar kamu Amiya, nggak ada gitu-gituan. Kemudian berita itu kan dari mulut ke mulut berpindah. Ini ngomong ABC, berikutnya ABCD, berikutnya ABCDE, tuh tambah S sampai ke Z, dan gitulah berita. Ima orang yang menyampaikan salah menggunakan lapat-lapat, atau orang yang mendengarnya keliru memahami, atau memang ada tujuan untuk memelintir berita itu, terjadi di zaman fitnah itu. Maka seperti terjadinya fitnah perang Jamal itu, Aisyah radhiyallahu anha dengan Zubair Talha itu bukan ingin memerangi Ali, tidak, tidak bawa pasukan mereka, hanya ingin menasihati mendatangi Ali. Disebarkan isu bahwa mereka ingin memerangi Ali. Maka ketika datang pasukan Ali, terjadi perdamaian, yaitu perdamaian Aisyah kembali lagi ke Madinah dengan para Zubair serta sahabat lain, ya. Kemudian di malam itu mereka sudah berhenti istirahat. Namun di pasukan Aisyah ada kelompok yang pengacau, di kelompok Ali ini juga ada pengacau. Lalu mereka pura-pura perang. Yang pengacau di sini membunuh pasukan Ali, pengacau pasukan Ali membunuh pasukan Aisyah. Dikira oleh Aisyah yang mengkhianat Ali. Sini Ali mengira Aisyah berkhianat. Itulah kejadian-kejadian yang ada. Dan proses ini terjadi berulang setiap zaman. Adu domba, perperangan, berbagai terjadi di dunia ini masalahnya. Antum tahu, kalau antum sedikit melek ketika cerita bagaimana Amerika mau menyerang Irak. Itu wakil presiden Irak, kemudian menteri perhubungan, menteri komunikasinya, wah, menyampaikan perkataan Saddam Hussein seakan-akan menantang Amerika. Setelah tadi perang kemana menteri komunikasinya, tahu nggak antum? Ke Amerika, lari di sana ya. Nah, kita harus hati-hati, peristiwa ini selalu begitu, akan ada nanti Sebetulnya mereka bukan bagian dari kita, mereka berpenampilan persis sebagai seorang muslim, lalu dia memancing-mancing penguasa, melaknat-laknat penguasa dan seterusnya supaya suasana panas. Terus di sini juga ada kelompok yang seakan-akan menghina kita. Sehingga penguasa marah, kita marah, terjadi berbagai propaganda-propaganda. Ini harus diwaspadai. Ini adalah metode dalam berbagai cara-cara terjadi pertempuran. Saya enggak mau bicara masalah politik. Saya amati partai-partai politik sekarang ini ada kondisi seperti ini kalau antum tahu. Saya membaca hal itu, tapi saya tidak mau bicara hal itu. Di mana sengaja di sana memanas-manasi, mengompor-ngompori umat Islam dengan berbagai isu-isu anti perda syariat, anti ini, anti itu, buang ini, buang itu. Umat Islam terpancing, santai aja. Jangan. Terus di sini juga begitu, menjawab tantangan dari sana. Terjadi saling bantah-membantah, diskusi hina-menghina, sehingga suasana panas. Yang rugi siapa? Maka kepada kaum muslimin di Indonesia ini, tolonglah berhenti mau dijadikan domba oleh orang-orang kafir. Tidakkah diambil peristiwa PKI? Bagaimana ketika NU pro kepada PKI bergabung, kemudian Masyumi dibubarkan, terjadi peristiwa PKI, siapa banyak korban? Ulama-ulama termasuk NU, termasuk Pansar, semua dikorbankan. Maka kita harus bijak umat Islam itu. Jangan kembali mau diadu domba. Ya ikhwan, belajar sejarah itu penting. Karena sejarah itu akan terulang. Dari situ diambil pelajaran. Sekali lagi, umat Islam jangan mau diadu domba. Ambil pelajaran yang banyak dari berbagai sejarah. Ya. Ini harus kita pelajari dan harus kita sadari. Pentingnya belajar sejarah. Nah, mereka sengaja memancing ini dengan berbagai tindakan-tindakan lah. Mungkin kita lihat eksploitasi pekerja-pekerja asing bermacam-macam lah. Ya, kalau antum lihat itu antum pusing mungkin ya. Urusan KTP yang berceceran di mana-mana, ya. Ketika dulu ketangkap di Bandara Soekarno, ada yang ngirim KTP yang sudah siap dengan NPWP-nya, hilang beritanya. Semuanya banyak lah, memancing kita jadi panas. Terakhir lagi isu bagaimana kotak suara dibuat dari karton segala macam, itu dikait-kaitkan, ini adanya indikasi akan adanya kecurangan semacam. Antum jangan ikut ribut di situ. Itu sudah ada orang menanganinya. Curang gak curang itu urusan polisi dan tentara, selesai. Ya, kalau semua ini dibangkitkan kemarahan, hancur negara kita ini. Dan itu keinginan musuh. Karena apapun terjadi di Indonesia ini, yang pertama korban dan yang terbanyak menjadi korban umat Islam. Maka umat Islam harus menjadi benteng terkuat di negara ini. Kalau umat Islam lemah, saya yakin Indonesia akan jadi diobrak-abrik, habis, hancur, terpecah belah. Maka tolong umat, jangan dikotak-kotak, jangan diadu domba oleh para tokoh ormas, tokoh politik. Ini permainan-permainan yang, karena begini, bila musuh itu merasa lemah, dia buat taktik. Kalaupun dia kalah, tetapi terjadi keributan, semuanya tidak mendapat apa-apa. Itu bagi dia. Kalau dia sudah merasa tidak akan dapat apa-apa, dia buat chaos, kata orang, semuanya tidak dapat apa-apa. Ya. Ada kisah pelajaran. Kisah dengan seorang wanita yang datang kepada Nabi. Nabi siapa? Lut apa Sulaiman? Nabi Hud apa? Sulaiman, yang satu lagi Nabi siapa namanya? Daud. Ya. Datang kepada Nabi Daud. Dua orang wanita. Ya. Berselisih dengan seorang bayi. masing-masing mengaku ini anak saya, yang satu lagi anak saya. Kalau enggak salah ya Nabi Daud ya cerita ini. Lalu Nabi Daud menguji, kalau begitu kita bagi dua anak ini. Wanita yang bukan anak, dia tahu itu bukan anaknya, setuju sekali dia. Oh ya oke, enggak masalah. Wanita yang benar-benar ibu kandung dari anak tadi enggak mau, biar kasihkan aja sama dia. Kasihkan sama dia, jangan dibagi dua. Bagi dua, masa manusia bagi dua memang hidup? Kenapa? Inilah model. Kalau dia memang yakin bukan milik dia, hancur enggak apa-apa. Tapi dia berusaha mengganggu. Biar sama-sama tidak dapat. Tahu? Biar sama-sama tidak menikmati. Daripada orang lain menikmati, saya tidak, mendingan sama-sama tidak. Dibuat rekayasa-rekayasa akan membuat hancurnya suatu masalah. Ini harus diwaspadai. Dan ana membaca kondisi ini hampir-hampir nyata sekarang ini. Umat Islam harus cerdas. Harus cerdas. Tapi musibahnya umat Islam ini ada, sebagian dari tokoh-tokoh mereka, baik tokoh-tokoh politik mereka, tokoh-tokoh yang ormas semacam, haus kekuasaan. Ambisi nafsu yang begitu tinggi. Tidak peduli korbannya umat ini. Tidak peduli hancurnya umat ini. Ini yang masalah. Untuk melihat masalah itu, maka jangan sesekali antum bisa terprovokasi. Karena di Indonesia ini, apapun yang terjadi, yang akan menjadi korban terbesar umat Islam. Orang-orang yang non-muslim, dia punya duit banyak, terjadi kekacauan, lari Singapura dia. Ngapain? Itu yang hancur sekolah-sekolah, jalan-jalan, bangun-bangunan. Duit siapa yang bangun lagi? Duit kita lagi yang bangun. Terus mereka nikmati semua itu. Negara aman balik lagi, bawa duit lagi. Keruk lagi hasil negara kita ini. Kita umat Islam harus cerdas. Jangan sampai terjadi apapun di negara kita ini. Jangan ikuti informasi-informasi yang itu isinya provokasi. Jangan sama sekali mau diprovokasi. Karena itu sesuatu sengaja diciptakan. Ambil pelajaran sejarah, Nabi bilang. Karena dua kelompok ini, di orang yang memusuhi ini berada di kelompok yang tujuannya sama. Tapi di sini pura-pura bermusuhan dengan dia. Di sini juga permusuhan. Nah, muncul dia. Sebetulnya dia ini memaki, ini memaki. Yang ini memaki lawannya di sini, yang ini memaki lawannya di sini. Itu sebetulnya ingin dihancurkan oleh mereka. Sesama mereka itu sama tujuan sebetulnya. Maka hati-hati. Pola seperti inilah yang banyak terjadi, membawa kehancuran sebuah negara. Harus antum harus tahu, harus antum baca itu. Bisa datang dari kebodohan umat sendiri, bisa datang memang terprogram dari orang-orang yang ingin merusak negara kita. Apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Syria, tidak lepas dari konspirasi seperti ini. Biar antum tahu. Apa yang terjadi di Afghanistan, tak lepas dari ini semua. Maka oleh sebab itu umat ini perlu dididik dengan iman keyakinan yang kuat, sehingga mereka tidak mudah terprovokasi, dapat membaca masalah, menimbang maslahah dan mafsadah. Itu pentingnya ikhwan belajar, belajar dan belajar. Ya, maka sudah diamlah. Antum nggak usah jadi ikut kampanye. Mereka kalau udah sekarang yang bertarung merebutkan kekuasaan, sudah ada tim kampanyenya, ada tim suksesnya. Ya, oh antum mau lebih memilih yang ini, silakan. Tapi nggak perlu juga mencak-mencak, loncat sana loncat sini. Dan jangan terlalu yakin dengan pendapat antum dulu. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pemimpin yang terpilih di tengah kami, ada pemimpin yang terbaik buat negara kami dan agama kami. Selesai. Belum tentu antum melihat secara kasar, mungkin menurut antum itu baik, tapi belum tentu baik. Kenapa? Kenyataannya di berbagai negara, baik di negara kita ini, orang itu sebelum memimpin baik, setelah memimpin sudah Tidak beda dengan yang lalu, bahkan lebih parah. Contoh aja setelah Soeharto dilengserkan, sekarang nyesal-nyesal semua. Belum tentu ya ikhwan, antum termakan terprovokasi dengan bagai iklan, dengan reklame, semacam. Apalagi banyaknya pencitraan. Nyata-nyata pencitraan. Makan dengan orang sedikit itu disoting, percaya itu. Nah, negara kita ini banyak tipu-tipuan begini. Sandiwaranya banyak, bukan normal, bukan itu tabii, bukan original kata orang sekarang, bukan natural lagi. Memang sengaja itu dibuat-buat, film-film, gaya-gaya pemimpin itu sengaja. Jangan tertipu dengan itu. Nggak apa-apa antum melakukan, oh saya memilih ini, nggak masalah. Tapi jangan sesekali hanya bertawakal kepada otak dan pilihan antum. Mohon kepada Allah, walaupun yang kita pilih tidak sesuai dengan pilihan antum, tapi antum sudah serahkan kepada Allah, ya Allah, yang terangkat menjadi pemimpin dunia adalah yang baik untuk agama dan negara kami. Selesai. Tidak perlu antum prestasi juga kalau tidak jagoan yang menang, kayak aduh ayam-ayam gitu ya. Ayamnya kalah, enggak usah prestasi. Karena antum sudah serahkan kepada Allah, ya Allah. Sebab boleh dilakukan, pilih mana yang menurut ilmu kita, tidak masalah. Tetapi kita jangan lupa selalu setiap saat berdoa kepada Allah sampai nanti bulan April, mulai dari saat sekarang berdoa setiap waktu salat. Beri kami pemimpin yang baik, yang adil, yang amanah, ya Allah. Dari sini sekarang berdoa, tidak perlu teriak-teriak macam-macam banyak-banyak. Allah itu mampu membolak-balikkan hati manusia, dari hati setan bisa menjadi hati orang yang paling soleh, bisa. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sedikit nasihat dari pelajaran-pelajaran peristiwa sejarah segala macamnya itu harus kita mampu menggali. Jangan hanya tertipu dengan media. Sekarang banyak sekali pemalsuan, ya kan? Taib, keutamaan sahabat karena mereka adalah orang yang terbaik dari umat ini, maka wajib kita bela, kita cintai, kita hormati. Nah, kalau ada orang mengatakan, ya, kelompok salafi radikal, sebetulnya yang paling radikal itu adalah Syiah. Sahabat Nabi aja dikafirkan, apalagi antum ini. Umar Abu Bakar Umar dikafirkan, itu antum, ngapa enggak dikafirkan? Mereka mengkafirkan setiap orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar Utsman, kafirkan oleh mereka itu. Hanya saja orang-orang yang membela Syiah Rafidhah itu yang imma sudah dibayar atau pernah kena mut'ah, takut dibongkar rahasianya, atau memang bodoh sendiri dengan pemahaman Syiah dan atau bodoh dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja. Tidak lebih dari itu. Tiga orang, imma enggak mengerti paham Ahlussunnah atau dia jahil dengan apa itu akidah Syiah atau dia sudah kena apa? Uang dan mut'ah. Itu aja. Orang yang membela Syiah itu tidak lepas dari itu. Atau yang keempat, dia Syiah sendiri, dia jelas itu. Baik. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina lahum thumma alladhina lahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah generasiku, orang yang hidup di zamanku, ya. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis bukan kebaikan dari si pakaian, ekonomi, politik, atau apa namanya istilah orang sekarang, ya, bangunan, ilmu apa namanya, teknik sipilnya, bukan, pesawat belum ada. Kebaikan dimaksudnya kebaikan dalam beragama, memahami, mengamalkannya, itu yang dimaksud. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan baik, itu bukan sekedar memberi berita saja. Dalam istilah ulama sufiki, khabar yufidul amr, berita, tapi sebetulnya hakikatnya kalian ingin menjadi baik, tauladanina, ini generasi-generasi yang sudah baik ini, itu maksudnya. Secara tidak langsung Rasul kita SAW itu menegaskan seperti itu sebetulnya, bahwa kalau kalian ingin benar dalam beragama, yang kalian tauladani inilah generasi yang telah Rasul SAW beri rekomendasi dan tazkiyah, yaitu generasi yang hidup Rasulullah SAW, sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya atba' tabi'in. Taib. Ayat-ayat Al-Quran tentang apa namanya keutamaan sahabat banyak sekali ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alal nabi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhu fi isaatil usrah. Sungguh Allah telah menobat pada nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar, orang-orang yang telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sulit, mimba di makar yaziqulum, hampir-hampir hati mereka itu tercabut dari dada mereka, fariqum minhum, satu golongan dari mereka. Summa taaba 'alaihim, kemudian Allah menerima tobat atas mereka, innahu bihim raufur rahim. Ayat yang masyhur itu ayat surat At-Taubah ayat 100. Itu yang jelas sekali keutamaan di sana juga. Di sini tidak disebutkan dan sebagainya. Yaitu firman Allah SWT, wassabiqunal al-awwalun. Wassabiqunal al-awwalun. Generasi pertama yang utama ya. Generasi terdahulu yang pertama dari umat ini. Minan muhajirin wal ansar. Dari kaum muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uuhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bi ihsanin. Dengan baik. Hanya tiga saja yang disebutkan di sini. Generasi yang dimaksud generasi pertama umat itu ini maksud muhajirin dan ansar. Kemudian orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radha anhu. Allah akan reda kepada mereka, mereka reda kepada Allah. Wa adalum jannatin tajri tahtaha al-anhar, disediakan untuk mereka surga yang mengalir dalam sungai-sungai. Maka ulama kita mengambil istinbat dari ayat ini mengatakan di sini adalah perintah wajibnya berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Karena ayat ini menjelaskan hanya dua saja. Sabiquna awalun, tadi dari dua golongan muhajirin dan ansar, walin tabauhum, orang yang mau mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik, bukan sekadar mengikuti, tapi bi ihsanin, dengan baik. Itulah mereka yang akan mendapat keridaan Allah dan mereka akan reda kepada Allah dan merekalah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Di antara dalil juga surah An-Nisa yang sering ini saya tidak jemukan dalil yang banyak, banyak dalil lagi ya. Surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkik ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'ir sabilal mu'min wa lima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang, yang menyakiti rasul setelah jelasnya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Para ulama mufassirin menjelaskan ayat ini mengikuti jalan selain jalan orang beriman, maksudnya jalan sahabat. Karena ayat yang saat itu berbicara orang beriman, kita-kita ini belum ada. Yang dimaksud ayat saat itu orang beriman siapa? Sahabat. Maka oleh sebab itu, Imam Syafi'i menjadikan dalil ini, ayat ini sebagai dalil ijma. Barang siapa yang menentang Rasul, mengikuti jalan selain jalan orang mukminin, yaitu jalannya para sahabat, di saat itu, ya, yang dimaksud mukminin di saat turunnya ayat adalah sahabat Nabi SAW. Ya, nuwalihi matawalla. Di dunia Allah biarkan dia mau masuk ke paham manapun saja. Tapi di akhirat manuslihi jahannam wasa'at masira. Di akhirat akan masuk neraka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat. Maka orang yang melenceng dari madzhab salaf di pemaham para sahabat, maka dia terpelanting-pelanting ke dalam berbagai paham. Murji'ah, Khawarij, Jabriyah, Qadariyah, Syiah Rafidhah, Sufiyah dan segala macam aliran-aliran. Jahmiyah, Mu'tazilah, Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan segala macam. Itu berapa ayat? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tadi sudah disebutkan sebagiannya. Perkataan yang masuk dikatakan masuk adalah man kana mustanna palestina min qomat. Barang siapa yang ingin menjalankan agama ini mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang telah meninggal. Ya. Haula'i abaru hadhil abaru hadhil al-maqluban wa amaqwa ilman wa aqalluha takallufan, yaitu generasi yang tinggi ilmunya, yang bersih hatinya, ya. Kemudian yang sedikit mengerjakan perkara-perkara yang menyusah-nyusahkan. Haulai ashab Muhammadin qaumun ikhtaramu Allah li sohbati nabihi. Mereka adalah sahabat Nabi yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Wa iqamatin, berjuang menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum, kenallah hak mereka. Faqad kanu lahu dan mustaqim, pegang jalan mereka, itulah mereka yang kalian contoh. Ya. Barang siapa ingin menjadi ikuti sunnah, ikuti sunnah telah mati kata Allah, fa inal hayya la tu'malai la tu'manu alai fitnah. Orang yang masih hidup tidak bisa dijamin dia selamat dari fitnah. Maksud dari penyimpangan dan kesesatan. Maka dalam perkataan lain Musa menyebutkan ketika Allah akan mengangkat Rasulullah SAW, Allah melihat kepada al-ard. Siapa hati makhluknya yang paling terbaik? Fawajada qalba Muhammadu khairu qulub. Dia dapati hati Muhammad, hati yang paling baik. Maka astafahu li risalati wa li nabi li nubuwati. Allah pilih dia sebagai rasul yang terakhir. Kemudian setelah itu Allah melihat lagi hati siapa yang terbaik setelah hati Rasulullah SAW. Dapatlah hati-hati para sahabatnya. Lalu dijadikanlah para sahabat itu sebagai ansar dinihi. Pembela, penolong Rasulullah SAW dalam berjuang menegakkan agama Allah. Maka Imam Syafi'i juga menyebutkan. Hum fauqana, mereka itu di atas kita. Ya, dalam ilmu dan amal. Maka Imam Syafi'i mengatakan. Ra'yuna lahum khairul lana min ra'yina li anfusina. Pendapat mereka lebih baik untuk kita daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita. Perkataan Imam Syafi'i. Ya. Maka ini adalah wajibnya kita memuliakan sahabat, menghormati sahabat, mencintai sahabat, menjadikan mereka sebagai qudwah kita, sebagai pesan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah tidak cukup mengatakan ketika menyebutkan adanya keterpecah belahnya umat dengan cukup menyebutkan ikutilah sunnahku saja? Enggak. Karena ahli-ahli sesat itu pada umumnya mereka semuanya mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu semua itu. Tapi memahami, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pemahaman menurut siapa? Nah, kalau kita mengembalikan pemahaman, sebenarnya pemahaman sahabat. Kalau mereka kan menurut guru-guru mereka. Orang khawarij dipahami menurut ayat dan hadisnya bisa sama. Tapi dalam konteks memahami berbeda. Contoh ayat. Wa man lam yakum bima anzala fa'ulaika humul kafirun. Orang tidak menyakumi Allah kafir itu menurut orang khawarij. Ayatnya sama. Al-Sunnah juga menafsirkan ayat yang sama tapi tidak pernah mengkafirkan penguasa. Karena orang khawarij ayat itu dispesialkan oleh mereka penguasa saja. Padahal ayat tidak khusus untuk penguasa, umum itu. Wa man, kan umum wa man itu. Orang awam pun ikut itu, siapapun saja bukan hanya penguasa saja sebetulnya, bukan pemerintah saja. Wa man kan umum. Tapi mereka khususkan untuk pemerintah yang tidak menjalankan hukum Allah. Ya. Kemudian hukum di situ apa maksudnya? Mereka menafsirkan hukum pidana, masalah qisas, potong tangan. Padahal hukum di situ bukan hanya hukum itu saja. Hukum Allah ya masuk akidah, ibadah, semuanya di situ. Kemudian hadis mamanya berhujah, man mata walaysa alaihi bai'ah, pemata mereka tinjali, orang yang mati tidak punya bai'at di pundaknya. Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka dia katakan kepada orang-orang yang ikut pengajian mereka, kamu sudah bai'at belum? Nah, diajak bai'at gurunya dia, pimpinan jamaah dia. Hadisnya sama, kita juga hadis yang sama. Padahal bai'at di situ maksudnya bukan pimpinan jamaah dia, tapi adalah penguasa tertinggi dalam sebuah negara. Dan bai'at di situ bukan juga harus langsung membai'at setiap person apa namanya rakyat datang ke presiden, bukan begitu juga. Diwakili sudah cukup. Nah, inilah pentingnya belajar. Kalau kita tidak belajar, maka banyak orang, maka saya katakan, semua aliran sesat itu punya dalil. Semua aliran sesat. Maka kemarin saya katakan, iblisnya punya dalil. Ya, semua aliran sesat punya dalil. Orang Murji'ah, orang Jabriyah, orang Maturidiyah, semua punya dalil. Nah, kunci untuk membedakan itu nanti adalah bagaimana memahami. Maka sering saya sebutkan contoh-contoh dan sering saya ulang-ulang. Seperti orang liberal menghujah dengan ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada keji dan munkar. Apa kesimpulannya dari ayat itu? Kata dia kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar enggak perlu salat. Kan tujuannya untuk mencegah keji dan munkar. Kalau kita sudah telah mencegah munkar, ngapain salat lagi? Nah, gimana mantap ayat itu? Al-Qur'an dalilnya. Datang lagi orang eling yang ingat saja sholatnya katanya. Aqimish sholata lidzikri, dalilnya Al-Quran juga lagi. Maka saya katakan semua oleh ahli sesat itu punya dalil, betul. Tapi pemahaman dalilnya kemana? Nah itulah pentingnya kita kembali kepada manhaj sahabat Nabi SAW. Sama dengan sebagian orang yang mengatakan usolli itu adalah sebagian dari yang disyariatkan, disunahkan, berhujah dengan hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, ya, berusolilah kalian seperti aku berusoli. Itu terjemahannya menurut dia. maka diajarkan usali-usali kepada pengikutnya. Jadi ikhwan, banyak sekali saya menemukan banyak contoh-contoh itu, banyak sekali. Orang sufi dalam sebuah buletin yang mengatakan, la in istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jika mereka istiqamah di atas tariqat, Allah akan beri dia minum dari air yang segar. Tariqat. Ada dalam Al-Qur'an katanya. Sama orang-orang liberal sekarang banyak itu, diutak-atik ayat Al-Qur'an sama dia. Maka dia katakan, oh paham liberal, paham sekuler, itu sudah ada dalam Islam kok. Itu dia usahakan cari ayat-ayat. Ya, maka perlu waspada. Baik, itu sedikit tentang ya akidah Ahlussunnah terhadap sahabat. Namun sahabat itu bukan maksum. Ya, bukan maksum. Kemudian disebutkan sini, dan sebaik-baik qurun adalah qurun yang mereka melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Sumaladina lunahum, kemudian generasi berikutnya. Sumaladina lunahum, ini adalah makna dari sebuah hadis yang telah kita bacakan tadi. Wa afdalus sahabah khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Nah, ini baru dia bicara masalah apa? Tingkatan keutamaan sahabat. Sahabat itu ada tingkatannya. Maka berbeda ulama mengatakan, setelah khulafa ar-rasyidun 10 yang diberi kabar masuk surga, kemudian Ahlu Badrin, kemudian Ahlu Bi'at Ridwan. Itu diantara susunannya, keutamaan sahabat. Setelah Abu Bakar, Umar, Umar, Utsman, Ali, diantara Khulafaur Rasyidun itu begitu urutannya. Nah, walau sebelum dahulu ada pernah perbedaan diantara sebagian tabi'in mengatakan Utsman lebih afdal dari Affan, Ali lebih afdal daripada Utsman. Itu memang ada pendapat dari sebagian tabi'in. Ini yang disebut dulu Syiah. Hanya mengatakan Ali lebih mulia daripada Us. Tapi bukan masalah khilafah. Kalau masalah khilafah, enggak ada seorang pun ulama mengatakan bahwa Ali lebih berhak dari Abu Bakar, enggak ada. Semua ahlu sunnah ulama ijma bahwa susun dalam masalah urutan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu enggak ada perbedaan. Cuma perbedaan memang ada dulu terjadi mana lebih afdal antara Utsman dan Ali. Sebagian pendapat adalah Utsman. Nah, ulama yang ini disebut dulu tasyayyu'. Jadi tidak pernah ulama yang ini mengatakan Al-Qur'an telah dirubah atau mengkafir para sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, enggak ada itu. Lalu orang Syiah memanfaatkan penamaan mereka Syiah mengatakan bahwa di antara tabi'in atau di kalangan sahabat juga ada yang Syiah, kata mereka. Mereka inilah yang disebutkan riwayatnya dengan Sahih Bukhari. Dan tidak ada seorang pun Syiah yang di dalam Sahih Bukhari itu mengatakan Al-Quran itu telah berubah. Nggak ada. Apalagi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nggak ada itu. Dan itu makanya perlu kita belajar. Kata-kata tasyayuk di awal itu memang ada. Itu untuk orang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman dari segi kemuliaannya. Tapi ada tabi'in menyebutkan atau sahal atas turi atau lainnya mengatakan barang siapa yang setelah terpilihnya mengatakan Ali lebih afdol daripada Utsman, setelah terpilihnya Utsman jadi khalifah, setelah dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf, setelah dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf, maka Sahal bin Abdillah atau nama tabi'innya saya lupa, pokok Asra bin Muhajirin Al-Ansar. Orang mengatakan lagi Ali lebih afdol daripada Utsman, sungguh dia telah melecehkan Muhajirin Al-Ansar. Karena kaum Muhajirin Al-Ansar waktu pemilihan khalifah Utsman itu sepakat Utsman lebih afdol daripada Ali. Itu nyata di situ. Makanya akhirnya yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf adalah Utsman, karena secara umum sahabat semuanya mengatakan Utsman. Dan mereka menyatakan Utsman untuk jadi khalifah itu melihat dari keutamaannya lah. Baik. Maka afdal sahabat khulafa ar-rasyidun, yaitu yang dipesankan dalam hadis tadi, fa'alaikum bisunnati husnati khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Bahkan secara jelas Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti, menteladani Abu Bakar dan Umar. Iqtadu bi rajulaini aw bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Contohlah oleh kalian dan teladani oleh kalian dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Itu ada hadisnya, konteks begitu. Ya. Sahabat pada Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wala yudhkaru ahadun min sahabati Rasul illa bi ahsani dzikrin. Maka di sini beliau sebutkan tidak boleh kita menyebut seorang pun tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan penyebutan yang baik. Enggak boleh menjatuhkan kehormatan mereka. Bayangkan ketika ada perselisihan, biasa di antara sahabat kadang-kadang beda pendapat juga ada ya. Yang manusia antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid itu adalah masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah atau kekuasaan Fathu Makkah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Itu berkat siapa dia masuk Islam? Dakwanya siapa? Utsman bin Affan. Ya. Nah, ada clash. Kemudian ya, Khalid mengungkapkan sebuah kalimat kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadun minkum mithla uhudin dhahaban ma balagh mudda ahadihim. Jangan kalian celah sahabatku, jangan kalian maki sahabatku, jangan kalian hina sahabatku. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan pernah sampai menyamai pahala mereka satu mud dan tidak pula setengahnya. Semut gini atau segini. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ditanya Aisyah al-Anha, ada orang-orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar, apa kata Aisyah? Atajabuna, kenapa kalian heran? Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus dari mereka amal, tapi Allah tidak ingin putus dari mereka pahala. Makanya salah satu agama yang menjadikan caci maki sebagai ibadah tidak ada di dunia ini kecuali Syiah Rafidhah. Zikir mereka, doa mereka itu caci maki. Dan pahalanya besar. Tidak ada agama di dunia ini yang menjadikan celaan, caci maki, upatan, laknat sebagai ibadah kecuali Syiah Rafidhah. Baik. Dalam hadis juga disebut Ibnu Umar mengatakan kunna nukhayyir bainan nas fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami memilih ya siapa yang lebih afdal di masa hidupnya Rasulullah sallam. Panukhayyir Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Jadi sudah jelas bahwa di masa Rasulullah hidup itu sudah dikenal di kalangan sahabat bahwa sahabat yang paling afdal itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Oleh sebab itu Imam Malik mengatakan orang yang mencela sahabat dan tidak mendoakan, kan kita disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10 itu disebutkan juga dua jenis di situ, muhajirin ansar dan orang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, siapa mereka ini maksudnya? Sahabat. Yaqulun, mereka berdoa mengungkapkan, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Siapa mereka yang telah pertama sekali mendahului kita dalam beriman? Sahabat Nabi. Ya. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa ghil, ada rasa benci, rasa-rasa tidak suka. Ya. Terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabbku, ya, hai Tuhan Rabb kami. Engkau adalah maha lembut lagi maha penyayang. Oh maha penyantun lagi maha penyayang. Itu sikap orang beriman terhadap generasi yang sebelum kita. Memohonkan ampun bukan mencela. Makanya Imam Malik Ibnu Katsir menyebutkan mengambil faedah dari ayat ini, orang yang tidak termasuk dalam ayat ini maka dia tidak berhak menerima faid atau rata harta rampasan perang. Mereka disuruh untuk memohonkan ampun, malah mereka mencaci maki melaknat. Kemudian wal imsak amma syajara bainahum, menahan diri dari membicarakan apa yang mereka terjadi perselisihan di antara mereka. Wa an ahabun nasi ayaltamisu lahum ahsanal makharij. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita carikan alasan untuk hal-hal perkara yang mereka berselisih dalamnya. Wa idhannu bihim ahsanal madzahib, dan berprasangka baik kepada mereka itu, bukan berprasangka buruk, ya. Jadi berprasangka kepada mereka dengan sebaik-baik jalan, Ya. Baik. Itu sedikit tentang pembahasan akidah Ahlus Sunnah Jamaah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 4 jam ya. Berikutnya tentang apa? Pembahasan taat kepada pemerintah dan penguasa. Hadis-hadis banyak sekali di sini yang bicara masalah ini, seperti mana yang telah dikumpulkan Imam Muslim, kemudian diberi judul babnya oleh Imam Nawawi, yaitu Kitabul Imarah. Situ dikumpulkan hadis-hadis yang begitu banyak, dan saya punya tulisan bisa di web zikra.com atau di Google Scholar, pandangan politik Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Itu saya kupas di sana, dalil-dalil hadis-hadis yang mewajibkan untuk menghormati, memuliakan dan menghargai ya penguasa. Pembahasan ini tidak luput kitab-kitab akidah. Maka sering saya katakan, kalau ada orang masih menuduh Salafi, Wahabi itu adalah anti NKRI, ancaman bagi NKRI, itu hanyalah fitnah dan tuduhan dusta belaka. Semoga Allah menghisap dia dengan tuduhan-tuduhan itu nanti di akhirat. Tidak ada di dalam berbagai baik ormas, baik jamaah kajian yang menyampaikan masalah ini dengan detail dan jelas dan tegas sebenarnya dakwah salafiyah yang dituduh dengan dakwah wahabiyah oleh orang-orang yang tidak senang. Tidak ada. Bagi kita menghormati penguasa bukan karena harap bantuan, bukan harap kajian, pangkat segala macamnya. Apa pedulinya kita? Kita bukan pegawai negeri sama sekali. Ya kan? Ini adalah prinsip kita, iman, taat kepada penguasa itu bagi kita adalah bukan sekadar basa-basi, bagian dari iman. Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati. Jadi prinsip dasar itu. Kalau aja ada orang menuduh itu perlu dicurigai kajiannya apalah macam. Yang anehnya yang bahkan kita katakan sebetulnya yang banyak berteriak maling itu hari ini adalah maling itu sendiri. Orang yang selama ini menteriak NKRI, harga mati, autodemi NKRI, apalah, macam-macam ya bahasa mereka katakan, itu berarti sebetulnya mereka bicara tentang diri mereka sendiri. Lalu prasangka itu dinilai kepada orang lain oleh mereka. Cara untuk menutupi diri mereka, coba lihat dalam nyatanya, yang bikin onar, yang suka tidak ada toleran, yang larang orang kajian, yang ingin membakar pondok, mengusir kampus, siapa mereka itu? Di mana ada orang Habib pernah menutup masjid, menutup pondok, pesantren, demonstrasi untuk menutup kampus? Di mana ada? Siapa mereka selama ini toleran NKRI? Itu adalah bohong belaka. Cara mereka menutupi kekejian perbuatan mereka. Justru mereka yang selama ini berbuat onar di republik ini yang banyak membuat pekerjaan polisi. Mereka. Kita gak pernah berprovokasi jamaah kajian kita demonstrasi tolak ini tolak itu. Gak ada. Mana pernah kita kajian. Bahkan kajiannya gak pernah ganggu orang lain. Coba lihat kajian-kajian sebelah. Kajian di jalan. Jalan ditutup. Kalau naik kendaraan. Tidak pakai helm, pakai sorban. Titik-titik. Ribut di jalan. Wah. Ini geng motor atau jemaah kajian? Lihat dalam kenyataan siapa yang bikin ribut selalu. Lalu mereka teriak NKRI, kami ini demi milah NKRI. Jadi mereka mengeksekusi orang lain atas nama NKRI itu. Seakan-akan negara ini milik nenek moyangnya. Ya. Ini fakta kita lihat. Yang orang teriak intoleran, mereka yang orang intoleran kok. Bagaimana sikap mereka pada orang berbeda dengan mereka? Yang anehnya terhadap sesama muslim mereka itu mengeksekusi, mendemonstrasi semacam, tapi kalau dengan non muslim Nah, kita harus toleransi. Ya. Enggak tahu apa ya, setan apa yang masuk ke dalam diri mereka itu enggak tahu kita. Ya. Kita masih perlu mendeteksi ini setan apa yang ada dalam benak mereka itu. Wala berpikir seperti itu. Kita katakan kepada aparat semua, kami memang tidak pernah memprovokasi, mengajak orang untuk demonstrasi, tidak pernah provokasi orang untuk membenci penguasa, membenci polisi, tidak ada. Bagi kami taat kepada penguasa itu bukan sekedar basa-basi, itu adalah prinsip bagian dari akidah yang selalu kami ajarkan kepada anak kecil sampai dalam pengajian-pengajian dewasa. Kok masih ada yang percaya aparatnya itu loh? Yang anehnya mereka punya intel kok, tapi memang intel itu kadang-kadang sebagiannya oknum, jangan sebut intel salah lagi kan. Kalau mereka kalau apa namanya ini satuan-satuan itu sebut oknum, tapi kalau Islam tak, Islam teroris. Tetapi setelah banyak di lapangan saya temukan, memang sebagian intel-intel itu terindikasi mereka itu punya paham yang sama dengan kelompok itu, maka mereka buat data-data yang gak benar, laporan kepada pimpinannya. Karena saya punya kasus dan saya tahu ya, dan persis saya tahu itu. Saya bicara ini bukan cerita orang lain, pengalaman dengan pribadi saya sendiri, pengalaman dengan kampus saya sendiri. Karena memang sebagian penegak hukum tidak objektif dalam menangani masalah. Kok percaya itu teroris, itu anti NKRI, itu membahayakan negara? Loh, kamu punya telinga kok, suruh intel kamu belajar, kamu sendiri juga bisa baca. Tulisan saya banyak kok di internet, ceramah saya banyak di internet kok, lihat di situ. Pernah enggak provokasi benci pemerintah? Enggak ada. Bahkan masalah ini tidak satu kali dua kali kita bicarakan masalah ini. Ya. Tapi anehnya sebagian orang-orang penegak hukum itu percaya itu dengan isu Wahabi itu Wahabi, Wahabi, Wahabi. Percaya itu. Ya. Sampai salah satu petinggi dari penegak hukum di Bali, dia katakan bahwa Ibnu Taimiyah Muhammad Wahab itu adalah, atau Bimbas itu adalah, itu membawa pemikiran radikal. Bodohnya orang ini. Kalau dia baca kitab Syekh Muhammad Wahab, kalau dia baca Ibnu Taimiyah, dia baca kitab Syekh Bimbas, itu adalah orang yang sangat tegas dan keras kepada paham radikal. Tapi kan ini dia nerima informasi dari siapa? Yaitu dari orang-orang yang biasa ngomong. Tuduh Wahabi, tuduh Wahabi. Siapa lagi yang sudah tenar? Nah, kelihatan yang banyak ngomong biasa siapa? Itu dia. Makanya pemerintah, penegak hukum jangan punya telinga sebelah. Diberi telinga dua oleh Allah agar Anda cross-check, klarifikasi. Panggil orang yang tertuduh itu. Ustaz, kami minta waktu sama Ustaz. Ada laporan Ustaz, begini-begini. Jangan hanya langsung dipercaya. Sekarang saya tantang penegak hukum di Indonesia ini, buktikan dakwah. Dakwah yang ada, yang dakwah yang betul-betul manhaj salaf, ya, nggak ada yang mengajak orang untuk demonstrasi. Demonstrasi aja nggak boleh kita, karena itu nggak ada faedah, bukan solusi untuk mencarikan masalah bangsa ini. Kok dikatakan itu Wahabi bahaya bagi NKRI, bahaya bagi NKRI? Percaya dengan itu? Ini saya nggak habis pikir. Loh, kok yang diterima omongan orang menuduh? Omong orang menuduh itu ya gampang. Kalau Anda ingin tahu aliran satu kelompok, baca sendiri dari tulisannya, ceramahnya, dengar sendiri. Kalau ada yang ragu, dikonfirmasi, ini pahamnya bukan radikal begini, Ustaz. Karena memang kalau orang tidak senang, dia akan potong-potong ceramah, dia akan potong-potong tulisan sesuai yang bisa dia saudarakan sebagai bukti. Nah, ini banyak. Nah, ini yang masalahnya di negara kita ini. Objektif dalam apa namanya, objektif dalam menulis, dalam menilai, dalam itu tidak ada. Sekarang dihembuskan itu isu-isu itu oleh mereka, ya. Dan itu bukan orang sembarangan, dia sebagai orang penegak hukum tertinggi di seluruh badan lembaga hukum negara ini, penegak hukum, dia berkata demikian, kan kita kasihan. Itu percaya dengan istilah apa namanya, ada dia menyebutkan ada salafi jihadi, ada salafi apa lagi namanya, dibagikan itu. Mana ada istilah salafi jihadi? Salafi jihadi itu datang dari peneliti Swedia yang mengadakan istilah itu. Tidak ada dikenal dalam kalangan salafi namanya jihadi, enggak ada. Apa arti salafi itu? Salafi itu orang yang menjalan sesuai manhaj sahabat. Loh, kalau jihadi radikal itu bukan manhaj sahabat, enggak bisa dinamakan salafi dia. Salafi itu satu, enggak ada salafi jihadi. Nah, dia membeo pada penelitian orang barat yang enggak jelas istilah, penggunaan kata yang enggak jelas dipercaya itu, lalu jadi ukuran dalam buat kebijakan-kebijakan hukum. Ini fatalnya di negara kita itu. Nah, ini modelnya kenapa solusi-solusi itu tidak ditemukan dalam menyelesaikan masalah negara ini. Ya. Karena kita lebih banyak membeo kepada orang barat dalam memahami sebuah masalah, memahami istilah. Ya. Sehingga kita salah dalam persepsi semua. Mana ada istilah salafi jihadi? Dan saya sudah pernah dapat itu makalah yang penelitian pada tahun berapa? Tahun 2010, bang. Itu ada penelitian kerjasama di Interpol dunia yang digagas oleh sebuah badan di Swedia kalau nggak salah, dalam bahasa Inggris. Itu dia bagi, ada istilah salafi jihadi dan salafi yang non-jihadi itu dibagi. Mana ada? Itu enggak dikenal di kalangan salafi kok ada salafi jihadi. Dan mereka yang jihadi-jihadi, yang kelompok yang teroris, enggak pernah ngaku salafi kok. Mereka justru mengkafirkan salafi kok. Makanya mereka mengkafirkan Syekh Bin Baz kok. Mengkafirkan ulama-ulama Saudi kok yang membongkar kesesatan mereka. Kok mereka bisa dikatakan salafi jihadi? Dari mananya mereka? Kalau mereka dalam doktrin-doktrin radikal yang mengambil pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Wahab, bukan berarti Ibn Taimiyah dan Ibn Wahab itu radikal. Jangankan pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Muhammad Wahab, Al-Quran saja mereka jadikan sebagai alasan radikal mereka. Kalau begitu nanti Al-Quran Anda tuduh sebagai radikal karena dia berhujah dengan Al-Quran. Kalau begitu nanti Nabi SAW Anda undang tuduh sebagai radikal karena berhujah dengan sunnah. Maka itulah pentingnya konfirmasi dan meneliti kembali sebuah penelitian itu. Ya mungkin orang-orang radikal banyaklah mengukil-nukil pendapat sepotong-sepotong pendapat Syekh Muhammad Wahab, sepotong-sepotong pendapat Syekh Islam Taimiyah, pendapat Syekh Mas, mungkin saja. Tapi bukan berarti ya orang tidak nukil pendapatnya langsung dicap radikal, sumber radikal. Cek bagaimana asli pemikirannya dia. Ya. Nah, ini bahwa kita katakan bahwa keyakinan kita di dalam masalah wajib menghormati penguasa, memuliakan pemerintah, itu tidak tawar-tawar dalam manhaj kita, bagi kita itu bagian dari keimanan dan kesempurnaan iman kita. Perintah Allah dan Rasulullah SAW di situ. Enggak perlu dicurigai kajian-kajian kita, maka saya tidak takut. Mau diintelin 1000 intelnya silakan hadir, kita tidak pernah memprovokasi untuk orang memecah belah bangsa. Kita hanya mengajak agar orang benar-benar dalam hidup ini jujur, amanah, taat kepada Allah, ikuti aturan Allah, selesai. Tidak ada kepentingan politik, tidak penting jabatan kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin perlu diberi penjelasan ini. Ya. Karena banyak kaum muslimin yang termakan dengan hal seperti itu, ya wajar karena menyampaikan orang-orang yang dianggap berpendidikan bahkan berkedudukan, ya kan? Ah, dicaplah setiap orang berjenggot, ah itu radikal. Dibuat image begitu, opini begitu. Orang yang bercadar, ah ini dikasih radikal. Kan gitu. Makanya sebagian tokoh-tokoh liberal di TV kan mengatakan, ya indikasi radikalnya itu mulai kelihatan apa? Jenggotnya mulai tumbuh, celana kalau sudah cingkrang. Ini di mananya indikasi radikal di situ kan? Radikal itu makanya alhamdulillah ya, Bapak Akil Presiden Yusuf Kala mengatakan, ya, silakan celana cingkrang jenggotan di kampus, itu bukan ciri radikal. Ya benar itu. Bukan itu ciri radikal. Radikal itu doktrin. Dan dikata radikal adalah apa definisinya? Kalau dalam definisi akidah Islam, melampaui perintah agama, gulu udah istilahnya. Kalau itu perintah agama bukan radikal namanya. Ya. Lalu dibuat peraturan-peraturan kontra, dilarang celana cingkrang, dilarang pakai jenggot. Oh, ini sudah apa ini? Sampai-sampai peraturan yang enggak jadi berlaku ya, masalah jilbab dimasukkan ke dalam kerahnya atau apa? Apa? Itu kan sudah aturan agama. Jelas konstitusi kita sudah memberi kebebasan untuk bagi orang menjalankan ajar agamanya. Kan gak ada hubungannya celana cingkrang dengan kedisiplinan kerja. Apa hubungannya? Jangan ada kedisiplinan kerja. Oh, kalau dikatakan tidak rapi, justru orang yang cukur jenggot itu yang tidak rapi. Antum lihat, ya. Mungkin pas baru cukur ya bersih, mulus. Coba dua hari setelah itu kayak apa di sini? Kayak toge semua. Ya kan? Laki-laki itu pakai jenggot yang ganteng. Makanya Aisyah mengatakan, Subhanallah dizayana rijal billiha. Maha suci Allah yang menghiasi laki-laki itu dengan jenggot. Makanya kalau akhwat-akhwat yang normal itu dia cari yang berjenggot. Kalau enggak ya sama aja bedanya, ini cewek apa cowok kan gitu. Nah, jadi ini kenyataan dalam tengah masyarakat kita yang perlu kita perbaiki pola pikir, pola menghukum, pola menjustifikasi, ya. Maka kita tidak perlu ragu menjelaskan hal itu kepada siapa saja. Kita harus berani menerangkan, karena hak kita membela dan meluruskan informasi-informasi yang menyesatkan itu, sehingga tidak sedikit orang-orang yang terfitnah, ya, ada akhwat, ya, dicurigai, ada orang berjenggot dicurigai, ya. Itu tidak benar seperti itu. Baik, insyaallah dalil-dalil ini akan kita bahas setelah Isya, tinggal dua pembahasan lagi, ya. Itu tentang terakhir adalah tentang taat kepada penguasa, kemudian larangan dalam berjidal dan berjibat, berdebat dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.